الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر المسلمين مسلمات para pemerhati Radio Raja Kendari, Alhamdulillah sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita masih dalam Kitab Al-Janais, ya, pertemuan pembahasan terakhir dari Kitab Al-Janais, Fasal Ziyaratu Kuburi wa Ta'ziyatul Mayit, pembahasan tentang bagaimana berziarah kubur dan bagaimana bertakziah, memberikan hiburan kepada orang atau ahli mayit. Yang pertama, hukum ziarah kubur ini, ya, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi, ya, sebagaimana yang dinukil Imam Nawawi, ijma ulama bahwasanya sunnah, ya, sunnatun sabitatun, sunnah yang tetap, bil ijma, sesuai dengan ijma alil ilmi. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, kami dulu di awal Islam dilarang untuk berziarah kubur. Al-an fazuruha, maka sekarang ziarailah kubur tersebut. Perintah Nabi, fazuruha, berziarah kepada kuburan. Imam Tirmidzi menambahkan di antara alasannya, fa innaha tuzakkiru al-akhirah, sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan dari hari akhirat. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah, zara kubur ahli baqi wa da'a lahum. Nabi menziarahi kubur, ya, baqi dan mendoakan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya perintah sunnah yang sabit, hukumnya disunnahkan untuk berziarah kepada kuburan. Kemudian apa di antara hikmah ziarah kubur? Ini disebutkan di antaranya hikmah ziarah kubur, ya, banyak. Hanya disebutkan dengan jelas bahwasanya, ya, ziarah kubur itu bermanfaat bagi orang yang berziarah dan bermanfaat bagi yang diziarahi. Bagi zair, bagi orang yang berziarah, manfaatnya adalah mengingatkan dia kepada hari akhir, mengingatkan dia kepada kematian, dan tarikul qalbahu, melunakkan hatinya. Ini bagi orang yang berziarah, ya, dia mempunyai manfaat, teringat dia tentang hari akhir dan persiapan yang dilakukannya untuk hari akhirat, kemudian juga untuk melembutkan hatinya. Bagi orang yang disiarai, ya, mayit-mayit yang dikuburkan yang disiarai, bermanfaat baginya yaitu permintaan doa maghfirah dan rahmat untuknya. Ya, permintaan atau didoakan, diampuni dan dirahmati bagi orang yang disiarai. Oleh karenanya, ini di antara hikmah, manfaat bagi penziarah, manfaat bagi, ya, yang disiarai. Akan tetapi, ziarah kubur ini meskipun sunnah, tetapi ada syarat-syaratnya yang perlu diperhatikan supaya perkara yang sunnah ini tidak berubah menjadi perkara yang makruh atau haram. Di antara syarat-syarat ziarah kubur, ya, syaratul awal, kata para ulama, ada dua syarat. Syarat yang pertama, alla tatadammana hasiz ziyaratu qawlan batilan. Ziarah kubur ini tidak mengandung perkataan yang batil ketika berziarah kubur. Misalkan apa itu perkataan yang batil? Seseorang datang berziarah meminta doa, ya, meminta doa, ya, atau berdoa kepada ahli mayit, orang yang dikuburkan. Ya, atau istighatsah, meminta tolong kepada orang yang telah dikuburkan. Ya, ini kebanyakan yang terjadi, ya, di kalangan kaum muslimin, datang ke kuburannya para wali yang dianggap wali, kemudian meminta di situ, bukan meminta kepada Allah, atau beristighatsah, meminta tolong melalui kuburan, ya, melalui, ya, orang yang dikuburkan tersebut, menjadikan wasilah meminta kepada Allah dengan orang atau ahli wali yang telah dikuburkan tersebut. Maka ini adalah termasuk ya qaulan batilan yang jadi tadinya sunnah ziarah kubur menjadi perkara yang diharamkan. Satu sani yang kedua syaratnya Allah tatadammana sadda ya rahili au safar ila hazil maqabir. Tidak mengandung dalam berziarah kubur tersebut ya perjalanan yang sadda, perjalanan yang panjang yang menyusahkan ya untuk atau safar untuk menuju kepada kuburan tertentu. Ya, tidak boleh kita safar atau perjalanan jauh menuju kepada kuburan tertentu meskipun kuburan itu adalah kuburan orang yang mulia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasuddur rihal illa ila salasati al-masajid." Tidak boleh ya kita itu berjalan dengan perjalanan yang panjang untuk menuju kepada satu tempat kecuali ya untuk menuju kepada satu tempat dalam rangka beribadah atau dalam rangka tabaruk kecuali tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Rasul, dan Masjid Aqsa. Muttafaqun alaih. Jadi berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam menjelaskan ya tiga macam yang berziarah ke kuburan ini, maka ya beliau mengatakan adapun berziarah kubur itu ada dua jenis. Ada yang disyariatkan atau disunnahkan, ada yang menjadi bid'ah ya yang dibid'ahkan. Oleh karenanya ya banyak orang yang menganggap bahwasanya salafi itu mengharamkan ziarah kubur. Tidak, salafi itu ya berpendapat bahwasanya sunnah ziarah kubur. Sunnah disunnahkan ziarah kubur karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada ziarah kubur yang tadinya sunnah berubah menjadi bid'ah atau syirkiyah, kesyirikan. Manakala kita berziarah ke kuburan dengan perkataan-perkataan yang batil, berdoa kepada ahli kubur atau menjadikan ahli kubur itu sebagai perantara untuk sampai doa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bid'ah-bid'ah yang dilakukan seperti membaca ya Al-Qur'an di atas kuburan, membaca Yasin di atas kuburan, maka ini termasuk sesuatu yang tadinya ya sunnah asalnya menjadilah ziarah kubur itu ya haram atau makruh hukumnya. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian bagaimana kita hukum kita mensiarai kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siarai kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata para ulama disunnahkan ketika kita mensiarai kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kita berhenti di depan kuburan tersebut. Kemudian ya kita mengucapkan salam menghadap kuburan tersebut. Ya, ketika kita mengucapkan salam, kita menghadap kuburan. Ya, mustadbiran kiblat. Kita membelakangi kiblat. Akan tetapi ketika kita berdoa, maka hendaklah kita membalikkan badan kita menghadap kiblat, bukan lagi menghadap kuburan Nabi. Jadi, ya, yang disunnahkan kita berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya min ghairi saddir rihal. Ya. Dibolehkan atau disunnahkan kita berziarah kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan sadirikal, bukanlah kita datang dari Indonesia khusus untuk berziarah kepada kuburan Nabi. Tidak, yuksadu fi safar Masjid Nabawi, dimaksudkan kita safar ke Madinah untuk kita mengunjungi Masjid Nabawi. Ketika kita wasaltah al-masjidah, ketika kita sampai kepada Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW, yusannulaka. Maka disunnahkan bagi kita untuk berziarah ke kuburan Nabi SAW. Oleh karenanya, jangan disalahpahami bahwasanya kata Rasulullah SAW, la tasudduri hal illa ila salasatil masajid. Tidak boleh kita pergi safar yang jauh menuju suatu tempat untuk beribadah atau minta tabaruk kecuali kepada tiga tempat, Masjid Nabi, Masjid Haram, dan Masjid Aqsa. Termasuk tidak boleh kita berniat dari Indonesia pergi ke kuburan Nabi. Tidak, tidak. Ya, tidak masuk dalam larangan ini. Kecuali kita ketika tiba di Masjid Nabawi, ya tujuannya kita pergi di Masjid Nabawi, salat di sana, mendapatkan berharap keberkahan dengan salat di sana, disunahkan bagi kita untuk bersiarah ke kuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita bersiarah? Ya, caranya kita mendatangi Masjid Nabawi setelah kita salat atau salat sunnah, kemudian disunnahkan kita untuk bersiarah ke kubur Nabi. Caranya kita pergi, kemudian kita menghadap ke kubur Nabi, kita memberikan salam. Ya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi kita assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian kita bergeser sedikit, kita mengatakan assalamu alayka ya Abi Bakar, assalamu alayka ya Umar. Setelah itu, kalau kita ingin berdoa untuk diri kita, maka hendaklah kita menghadap kiblat. Tidak boleh kita berdoa menghadap ke kuburan Nabi. Karena mahal ya kiblat ad-doa adalah ya Ka'bah. Ya, bukan ya ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah wanita itu ya bagaimana hukum wanita itu berziarah kubur? Apakah wanita itu juga disunnahkan untuk bersiarah kubur? Maka, ya, masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan ulama di atas tiga pendapat. Hukum wanita bersiarah kubur. Pendapat yang pertama, ya, mazhab Hanabila mengatakan bahwasanya tukrahu lahum. Dimakruhkan bagi lahunna, bagi wanita-wanita untuk bersiarah kubur. Ya, makruh. Meskipun aman dari fitnah, ya, dimakruhkan. Apalagi kalau tidak aman dari fitnah, maka menjadi haram. Ini pendapat pertama, makruh. Pendapat kedua, ini satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwasanya tubah ziaratul kubur. Dibolehkan bersiarah kubur, tapi bukan sunnah. Hanya mubah. Pendapat yang ketiga, yaitu satu riwayat juga dari Imam Ahmad, tuharramu. Wanita diharamkan, ya, bersiarah kubur, bahkan ya siarah kuburnya wanita ini minal kabair, termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Ini pendapat yang ketiga. Dan pendapat yang ketiga, haramnya siarah kubur ini bagi wanita dipilih oleh dua ulama syekhani di zaman ini, yaitu bin Bas dan Ibnu Utsaimin. Ya, keduanya mengharamkan, memilih pendapat haramnya wanita bersiarah kubur. Jadi dalil yang mereka pakai, ya gunakan haramnya bersiarah kubur, karena ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan la'anallahu az-zawaratil kubur. Allah melaknat bagi wanita-wanita yang bersiarah ke kuburan. Hadis ini adalah hadis yang hasan dengan ya sahid-sahidnya ya, atau pendukung-pendukungnya. Ya. Namanya laknat berarti ya termasuk dari dosa besar. Ini pendapat mereka. Ibnu Qudamah rahimahullah, ya, salah seorang ulama mazhab Hanabila berkata adalah apa? Beliau berkata bahwasanya berpendapat bahwasanya tidak haram, tetapi karaha, diharamkan ziarah kubur tersebut, karena menggabungkan antara dalil-dalil tentang ya bolehnya ziarah kubur. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa aqulu lahum in zirtum? Bagaimana aku akan katakan doa apa yang aku ucapkan ketika aku berziarah ke kuburan, ya ke kuburan? Maka kata Rasulullah SAW, mengajarkan doa assalamu alayka ya ahla diyar. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya dibolehkannya bersiarah kubur bagi wanita. Oleh karenanya Ibnu Qudamah menggabungkan antara dalil tentang pengharaman dengan dalil tentang pemulihan, ya, sehingga mereka Ibnu Qudamah mengambil pendapat di tengah-tengah bahwasanya makruh hukumnya wanita bersiarah ke kuburan. Ala kulli hal, ada tiga pendapat ulama tentang masalah hukum wanita bersiarah kubur. Sebagian mengatakan boleh karena riwayat Aisyah, ya, yang bertanya kepada Rasulullah, yang Rasul mengajarkan kepadanya tentang doa yang diucapkan ketika di sirah kubur. Bahkan pernah Rasulullah SAW mendapatkan seorang wanita bersirah kubur, ya kemudian kata Rasulullah, ittaqillah wasbiri. Wanita itu menangisi tentang di kubur tersebut. Maka kata Rasulullah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Ya. Jadi ini Rasulullah SAW tidak menegur kenapa kamu bersirah kubur, tetapi ya Rasulullah yang menegurnya karena dia menangis meratap di kuburan tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, bertakwalah dan bersabarlah. Ini dalil yang membolehkan sirah kubur bagi wanita. Adapun dalil yang mengharamkan tadi, la'anallahu, Allah melaknat bagi wanita-wanita bersiarah ke kuburan. Kemudian Ibnu Qudamah mengambil pendapat di tengah-tengah, menggabungkan antara larangan wanita bersiarah kubur dan pembolehan wanita bersiarah kubur dalam hadis Aisyah. Ya, sehingga beliau berpendapat bahasanya makruh hukumnya bersiarah kubur. Ala kulli hal, ya, pendapat yang al-awwalu wal-awsatu, pendapat yang lebih utama dan berhati-hati bagi seorang muslim atau muslimah, bahwasanya man'uh, larangan bagi wanita untuk bersiarah ke kuburan. Ya, ini adalah pendapat yang berhati-hati. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, apa yang diucapkan ketika seorang bersiarah ke kuburan? Ya. Ulama menjelaskan bahwasanya ketika seseorang bersiarah ke kuburan, maka boleh baginya untuk berdoa apa saja secara umum untuk ampunan dan rahmat kepada penghuni kuburan. Tetapi yang lebih abdol, meskipun doa ini adalah umum, maksudnya berdoa itu adalah sifatnya atau babul lebih ausa, merupakan bab-bab yang lebih luas, boleh kita berdoa secara umum. Tapi ada doa yang warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu yang lebih abdul, kita menggunakannya. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, ketika kita bersiarah kubur, kita mengatakan, assalamualaikum ya ahlad dar kaum mukminin, wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, yarhamullahu mustaqdimina wa minkum mustakhirina. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Allahumma la tukharrimna ajrahum wa la tuftina ba'dahum waqfir lana wa lahum. Ini doa. Ya, kita memberikan salam kepada penghuni kuburan dari kaum mukminin. Kita mengatakan insyaallah kami akan menyusul kepadamu, kepada kalian. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah, keselamatan. Ya, ampunilah, waqfir lana wa lahum, dan ampunilah kamu, apa kami, dan ampunilah mereka. Jadi ini di antara doa yang maksur, yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita berdoa secara umum dibolehkan, tetapi yang abdul kita berdoa secara demikian. Kemudian ada satu masalah yang dibahas ulama di sini, perkataan insyaallah wa inna insyaallah ya bikum lahikun. Kenapa kita menggunakan ta'liq dengan kehendak Allah, insyaallah? Ya, sesungguhnya kami insyaallah akan mengikutimu. Ya. Padahal bukankah kita pasti akan mati? Ya. Pasti akan kita mati juga. Kenapa kita pakai insyaallah? Maka kata para ulama, insyaallah ini bukanlah doa yang menjadikan ta'liq insyaallah. Karena kita tidak boleh berdoa insyaallah. Tidak boleh mengatakan, ya Allah berikanlah rezekimu insyaallah. Tidak boleh kita berdoa demikian. Tetapi insyaallah di sini adalah merupakan tabarruk, untuk meminta keberkahan dengan menyebutkan nama Allah. Kami meminta keberkahan kepada Allah, pasti kami akan menyusulmu. Sebagaimana Nabi ketika membesuk orang sakit, la ba'sa tahur insyaallah. Tidak mengapa sakit ini sebagai pensuci insyaallah. Memang sakit itu sebagai penghapus atau pensuci dari dosa-dosa. Kenapa Rasulullah mengatakan insyaallah ini dalam keadaan tabarruk? Bukan berarti bolehnya kita berdoa dengan ta'liq insyaallah, karena dilarang kita berdoa seperti ya Allah ampunilah dosaku insyaallah kalau kamu insyaallah, jika engkau menghendaki. Ya, tidak boleh kita demikian. Tapi kata insyaallah di sini bukan dalam rangka berdoa, tetapi dalam rangka untuk tabarruk, meminta keberkahan. Kemudian yang berikutnya, masalah ya taksiyah. Ya. Bagaimana hukum taksiyah? Taksiyah hukumnya adalah sunnah. Ya. Ulama yunassuna fiha minas sunnati. Ya. Wa ma ja'a bisunniyati at-taksiyah. Para ulama ya menetapkan bahwasanya sunnahnya melakukan taksiyah. Ya, sunnahnya melakukan taksiyah. Jadi sunnah bagi seorang muslim ayyasiya ahaku al-musaba bimusibatil maut. Disunnahkan bagi seorang muslim untuk mentaksiyah atau ya memberi taksiyah hiburan kepada atau menghibur kepada orang yang diberikan ditimpakan musibah kematian. Ya. Disunnahkan untuk kita memberikan taksiyah kepada keluarganya. Ya, ketika keluarganya ditimpa suatu musibah kematian. Walaupun yang meninggal itu anak kecil. Ya. Maka ya disunnahkan kita untuk ya taksiyah. Ya, baik sebelum dikuburkan maupun setelah dikuburkan. Ya, ini ya disebutkan dalam hadis yang marfu dari Amr bin Hasan, "Ma min mu'minin ya'si akhahu bi musibati illa kasallahu min hilalil karamati yaumil qiyamah." Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang mukmin yang memberikan taksiyah hiburan kepada saudaranya dengan suatu musibah kecuali Allah akan memakaikan pakaian ya pakaian-pakaian kemuliaan baginya di hari kiamat. Ya, hadis ini ba'dukum yudaifu. Sebagian ulama hadis mendaifkannya, wa ba'dukum yuqawwihu. Sebagian ulama hadis menguatkannya dengan beberapa sawaid. Ya, yakni kesimpulannya bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan insyaallah dengan sawahidnya, dia pendukung-pendukungnya. Ini yang disebutkan bahkan Ibnu Khubair dalam kitabnya Al-Ifsa mengatakan wattafaqu, sepakat ulama ala istibabi taksiyatil mayit. Ya, sunnahnya bertaksiyah kepada mayit. Sunnahnya bertaksiyah kepada mayit. Kemudian ketika kita melakukan taksiyah, ya, berapa hari batas kita melakukan taksiyah tersebut? Ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya dibatasi dengan 3 hari berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak boleh seorang wanita ya berkabung ya lebih dari 3 hari kecuali kematian berkabung untuk kematian suaminya. Ini dalil menunjukkan bahwasanya ya ulama berpendapat bahwasanya taksiyah itu dibatasi 3 hari. Sebagian ulama mengatakan la yuhaddid. Ya, la yujaddidu alaihi lakhatan. Tidak dibatasi dengan 3 hari. Ya, tidaklah dibatasi dengan 3 hari. Ala kulli hal, ya kesimpulannya bahwasanya khilaf ulama antara ya batas waktu kita melakukan taksiyah. Ada yang mengatakan cukup 3 hari. Ada yang mengatakan ya la yuhaddidu bisalasin, tidak dibatasi 3 hari. Akan tetapi orang yang tidak membatasi 3 hari dari taksiyah, la tujaddidu ala hasal mait musibah. Jangan dia memperbarui ya musibah apa memperbarui kedukaan itu kepada al-mait. Ya. Jangan dia menyebut-jebut musibahnya. Ya, musibah yang yang mengenai dia. Jadi ini yang rajih. Yang rajih bahwasanya taksiyah itu tidak dibatasi dengan syarat, ya tidak dibatasi waktunya, tapi dengan syarat tidak boleh kita memperbarui kesedihannya dengan menyebut-nyebut musibah yang menimpa keluarga mayit tersebut. Kemudian apa yang dikatakan bagi orang yang melakukan taksiyah, ya ketika bertemu dengan keluarga mayit, ya yang dikatakan ada secara umum apa saja yang bisa menghibur ya orang atau keluarga mayit. Tetapi ada yang warid dari Nabi SAW ketika beliau pernah melakukan taksiyah ya kepada anaknya Uzama, salah seorang anak sahabatnya. Ya, beliau mengatakan, innalillahi ma ahasa walahu ma ata. Sesungguhnya bagi Allah apa yang dia mengambil dan apa yang dia memberi. Ya, wa inna kullu syai'in indahu bimiqdarih. Sesungguhnya segala sesuatu ada takdirnya atau ada batasannya. Ya, falyastabir, maka hendaklah engkau bersabar, walitah tasib, dan hendaklah engkau mengharapkan pahala. Jadi ini yang kita katakan, bahasa-bahasa yang mendekati demikian. Kita katakan kepada orang yang berduka, kita mengatakan bahwasanya sesungguhnya semuanya milik Allah. Allah mengambil dan Allah memberi. Ya, ini adalah sesuatu yang Allah ingin mengambil, sesuatu yang pernah diberikan kepada kita. Maka ya, segala sesuatu ada batasnya, ya ada takdirnya, dan ini adalah takdir Allah, bukan kemauan kita. Maka hendaklah bersabar dan hendaklah mengharapkan pahala dari musibah tersebut. Ini yang bagus dikatakan bagi ketika kita bertaksiah kepada orang. Kemudian, ya bolehkah kita bertaksiah kepada orang kafir? Ada orang kafir yang meninggal, kemudian kita datang bertaksiah menghiburnya. Maka ulama menaskan bahwasanya larangan bertaksiah kepada orang kafir. Jadi ulama atau jumhur ulama mengatakan larangan bertaksiah kepada orang kafir. Akan tetapi sekul Islam mengatakan ajazah. Boleh bertaksiah kepada orang kafir iza kana lil maslahatin. Kalau ada maslahah, ya. Kalau ada maslah. Oleh karenanya asalnya, ya. Asalnya tidak boleh bertaksiah menghibur, ya, keluarga mayit dari orang kafir, ya. Ya. Boleh, ya. Boleh kata sekul Islam kalau ada maslahah. Ya, kalau tidak ada fala. Ya, kalau tidak ada masalah maka tidak boleh. Ya. Kemudian apa yang jawaban apa yang diberikan oleh orang yang ditaksiah? Ya. Ketika datang orang mendoakan kepada kita, dia datang menghibur kita. Apa jawaban kita? Ya, jawaban kita ya disunnahkan kita ya berdoa menjawab ya doa mereka dan merahmati mereka. Kita mengatakan takabbalallahu du'aaka wa rahimana wa iyyaka. Ya, semoga Allah ketika dia mendoakan kepada kita, ya kita mengatakan semoga Allah menerima doamu dan semoga Allah merahmatiku dan merahmatikumu. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Jadi itu disunnahkan juga kita menjawab, ya. Ketika ada orang mendoakan kepada kita, ya mudah-mudahan ini menjadi pahala bagi antum, kita mengatakan semoga doamu diterima oleh Allah SWT, rahimana wa iyyaka. Semoga Allah merahmatiku dan merahmatimu juga. Jadi ini adalah sunnah hukumnya kita menjawab doa orang yang demikian. Kemudian ma hukmul julusu li taksiyati ma'a tafsil. Bagaimana hukum kita duduk ya di tempatnya rumah duka? Duduk untuk taksiyah di tempatnya rumah duka. Ini ada tafsil. Kalau duduknya kita di tempat ya apa di tempatnya rumah duka, duduknya kita ini adalah duduk yang tabii, duduk yang ya memang secara tabii kita di suatu daerah atau kebiasaan suatu daerah ketika ada orang yang datang kita duduk sebentar, kemudian duduk untuk sebentar memberikan taksiyah, maka ini tidak mengapa. Tetapi kalau duduknya kita di situ, ya duduknya kita di situ, ya duduk memang khusus untuk ada acara-acara tertentu dalam taksiyah, seperti kita mendengarkan bacaan Al-Quran, atau duduk di situ kita mendengarkan ada penyewaan mukabbirat saut, ya wasilah-wasilah untuk memperbesar suara dengan menyewa sound system ya, dan lain sebagainya, ya, kita duduk di situ maka ini adalah mamnu, dilarang. Ya kalau duduknya kita sekedar kita datang bertaksiah, kita duduk sebentar, kita mendoakan, kemudian kita menghibur, kemudian kita pulang, maka itu adalah boleh. Kalau kita duduk di situ adalah dalam rangka untuk ada acara taksiah. Kemudian disewa orang istijar, disewa orang penceramah, kemudian disewa orang untuk membacakan Al-Quran, kemudian kita juga mendengarkan bacaan Al-Quran yang disewa tersebut, kemudian ada lagi mukabbirat saut, disewa sound system atau pembesar suara, maka ini adalah mamnu, dilarang. Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ya mengatakan makruhun, makruh hukumnya berkumpul untuk ya duduk dalam acara-acara yang demikian ini. Adapun ketika kita taksiah kita duduk sebentar, ya bukan tujuannya untuk kita menunggu acara-acara yang ada di dalamnya dalam acara taksiah tersebut, maka ini hukumnya boleh. Adapun acara-acaranya, ya acara pembacaan Al-Quran, acara ceramah dan lain sebagainya, maka duduk di situ adalah mamnu, dilarang karena tidak ada sunnahnya. Ya, tidak ada sebenarnya. Oleh karenanya bagi orang-orang alim atau para ustaz, ya tidak boleh dia datang ceramah untuk memberikan takziah. Bukan waktunya untuk dia memberikan ceramah 3 hari atau malam ketiganya memberikan takziah. Bukan waktunya. Ya, bukan waktunya untuk ceramah. Karena ini ya mamnu, dilarang oleh 3 imam. Malik, Imam Syafi'i, Ahmad, makruh hukumnya. Bahkan ya disebutkan adalah pendapat yang rajih karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian masalah hukum menangis atas mayit. Ya, menangis atas mayit, asalnya menangis itu ya kalau menangisnya amrun tabi'i, perkara yang secara tabi'i, kebiasaan bagi manusia ketika mendapatkan musibah dia menangis, maka tidak mengapa. Karena disebutkan dalam hadis An-Nas, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'inahu tadma'ani. Saya melihat Rasulullah SAW ketika meninggal anaknya, ya Ibrahim, ya, kedua matanya mengeluarkan air mata. Ya. Kemudian dia berkata, innallaha la yu'azibu bidam'il aini. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah tidak mengazab seseorang yang keluar air matanya, mengalir air matanya, ya, wala bihasnil qalbi, dan tidak juga mengazab orang yang sedih hatinya. Walakin yu'azibu, akan tetapi Allah mengazab kalau beliau mengisrakan lisannya, kalau lisannya itu mengangkat suara dalam menangis sambil ya berteriak dengan teriakan-teriakan ala jahiliyah, maka ini tidak mengapa. Jadi bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yustahabul baka 'alal mayit rahmatanlah, disunnahkan menangis atas mayit sebagai rasa kasih sayang kepada mayit tersebut, ya, bentuk rasa kasih sayang kepada mayat tersebut. Karena Rasulullah SAW mengeluarkan air mata, menangis, tapi tidak sampai mengangkat suaranya. Ya, jadi, ya hukumnya boleh, bahkan kata Syekhul Islam disunnahkan. Ya, disunnahkan sebagai untuk menunjukkan rahmat kasih sayangnya dia kepada ya anak yang meninggal tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW menangis ketika anaknya Ibrahim ya meninggal dunia. Kemudian disebutkan juga bagaimana sunnahnya kita bersabar ketika kita mendapatkan musibah. Ya, bersabar, disunnahkan kita bersabar ketika mendapatkan musibah, bahkan kita disunnahkan untuk menyebutkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat istirja. Sesungguhnya ya kita ini ya dari Allah, untuk Allah, dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah. Ya. Kemudian kita berdoa, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang menimpaku ini. Wahlif li khairan minha. Dan gantikanlah apa yang lebih bagus daripada musibah yang menimpaku ini. Ini yang disunahkan kita. Bersabar, mengucapkan kalimat istirja. Kemudian kita berdoa agar mendapatkan pahala. Dan kita berdoa agar digantikan musibah yang menimpa kita ini dengan perkara yang lebih baik. Kemudian batasan kita ihdad berkabung, ya berkabung itu batasannya, ya sebagaimana kata si Ibn Bas, telah datang hadis-hadis yang sahih tentang larangan dari berkabung kecuali haknya, kecuali bagi seorang istri kepada suaminya, ya seorang istri kepada suaminya, ya itu dibolehkan dia berkabung sampai Arba'ata Asyhurin wa Asyara, 4 bulan 10 hari masa berkabung dia, ya bagi seorang istri kepada suaminya. Adapun seorang perempuan, ya seorang wanita berkabung kepada keluarganya mayit, tidak boleh lebih dari 3 hari, ya tidak boleh lebih dari 3 hari, ya ini mamnu, ya dilarang ya melebihi daripada 3 hari, karena ada hadis menunjukkan bahwasanya tidaklah pantas seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir ayyuhaddidna, dia berkabung lebih fawqa salasah ayyam, lebih dari 3 hari, illa kecuali bagi suaminya, ya arba'ata asyhurin wa asyara, 4 bulan 10 hari. Jadi berkabung bagi wanita ini, ya kalau untuk suaminya boleh sampai apa disyariatkan 4 bulan 10 hari, tetapi kalau selain dari suaminya, meskipun bapaknya atau anaknya, hanya boleh berkabung ya 3 ya batas dari 3 hari. Setelah itu kembali lagi hidup. Jangan bersedih terus. Kembali hidup lagi. Kemudian memulai lagi hidup seperti biasa. Ya, karena dilarang kita apa bermalas-malasan. Kita bersemangat untuk bangun, bangkit, beribadah. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang diharamkan ketika kita berkabung, ya, bersedih, diharamkan itu mengangkat suara, ya, dengan menangis mengangkat suara, atau an-nadbu. An-nadbu ini adalah mengangkat suara dan menyebut-nyebut kebaikan mayit, ya, sambil mengangkat suaranya. Ya, kita mengatakan, ya, mengatakan bahwasanya orang ini baik sekali, anak aku ini baik sekali. Kita sebut-sebutkan sambil kita menangis-menangis. Maka ini yang tidak dibolehkan, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, laisa minna, bukan golongan kami, termasuk dosa besar, man latamal khududah, barang siapa yang menampar pipi, wasakkal jubah, merobek-robek kantong bajunya, wada'a bidakwatil jahiliyah, dan berteriak dengan teriakan-teriakan jahiliyah. Ya, tidak boleh. Ya, teriakan jahiliyah itu yang dikatakan bahwasanya kata Rasulullah SAW, ana bari'un minna salikati wal halikati wasaqati. Saya berlepas diri dari wanita yang salika, walhalika, wasakati. Ya. Apa itu wanita yang salika, yang Rasulullah berlepas diri darinya? Terpusau tabil musibah. Mengangkat suaranya ketika, ya, menangis dengan keras ketika ditimpa musibah. Apa itu halika? Yaitu tahluku sa'raha. Wanita yang mencukur rambutnya, ya, kepalanya ketika ditimpa musibah. Apa itu sakati? Yaitu tasukuh. Ya. Tasukuh sobahu. Atau jilbabah, dia merobek-robek bajunya, kantong bajunya, atau dia merobek-robek jilbab atau khimarnya. Ini kata Rasulullah, ana bari'un, saya berlepas diri dari wanita yang mengangkat suaranya ketika menangis ditimpa musibah, yang mencukur rambutnya atau mengundur rambutnya ketika wanita yang mengundur rambutnya ketika dikena musibah, dan wanita yang merobek-robek bajunya atau jilbabnya ketika ditimpa musibah. Kemudian terakhir, masalah apakah manusia itu, apakah mayit itu akan diazab dengan, ya, apakah mayit itu akan diazab dengan ratapan dari ahli mayit, ratapan dari keluarganya yang ditinggalkannya, ya, karena, ya, ini ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal mayyita yu'azziba bibaka, ya, yu'azzibu bibaka'i ahlihi alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mayit itu akan diazab dengan tangisan keluarganya untuknya. Ya, ini hadis ini, ya, apa ada khilaf ulama, apakah benar-benar si mayit itu akan diazab dengan tangisan keluarganya yang masih hidup. Ya, ya, berdasarkan hadis ini. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini ada ihtimalnya. Ada beberapa ihtimal. Ihtimal pertama bahwasanya mayit itu akan diazab manakala dia berwasiat kepada keluarganya. Kalau saya meninggal nanti, hendaklah kalian menangisi mayatku sampai orang-orang mengetahui bahwasanya saya telah meninggal. Dia mewasiatkan untuk hendaklah kalian meratapi, ya, meratapi, ya, mayatku. Maka ini berarti dia menyuruh orang untuk berbuat dosa besar, karena niyaha, ratapan itu termasuk dosa, ya. Atau sebagian ulama mengatakan mahmul, ya, dibawa kepada orang yang diazab, ya, mayit diazab, ya, karena tangisan keluarganya, manakala mayit tersebut, ya, mengetahui bahwasanya kebiasaan keluarganya itu dia meratap ketika meninggal dan dia tidak mengingatkannya, ya, tidak memberikan, ya, walam yahzurhum, tidak memperingati keluarganya qabla wafati, sebelum wafatnya, ya, supaya jangan melakukan demikian ini. Jadi kata Nabi bahwasanya mayit akan diazab dengan tangisan keluarganya ada dua, ya, pengertiannya. Pengertian pertama bahwasanya kalau mayit tersebut memberikan wasiat, kalau saya meninggal ratapi mayatku, berarti sama saja dia suruh untuk melakukan dosa besar. Ya. Yang kedua, kalau mayit ini dia tahu bahwasanya kebiasaan di keluarganya, ya, mereka itu meratap, ya, meratap dengan ratapan-ratapan jahiliyah. Ya. kemudian dia tidak memperingatinya sebelum kematiannya agar jangan melakukannya, maka dia juga masuk dalam azab dengan ratapan dari keluarganya tersebut. Jadi demikianlah masalah-masalah yang berhubungan dengan jenazah, dan alhamdulillah ini merupakan pembahasan terakhir dalam masalah jenazah, yaitu hukum-hukum berziarah kubur dan bagaimana hukumnya kita takziah, dan bagaimana takziah yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah, dan bagaimana takziah yang haram, yang makruh, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Al-Ustaz Abu Abdurrahman. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Romli bin Haya hafizahullah. Dari lanjutan pembahasan kitab Radul Murbi Syarah Zadil Mustaghni di kesempatan sore hari ini, kita masih membahas dalam pembahasan Kitabul Janais. Ini merupakan pembahasan terakhir dalam Kitabul Janais dalam pembahasan tentang ziarah kubur dan takziah. Baiklah para pendengar, hamukumullah, kita membuka sisi tanya jawab bagi Anda ingin bertanya. Bergabung langsung bersama kami di 0822-92-98-6295 atau juga dapat menuliskannya di kolom komentar yang terletak di fanpage kami, Facebook Radio Rujak Kendari. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa kalau kita melewati kuburan orang kafir, kita memberikan kabar gembira akan siksaan neraka kepada mereka. Apakah memang hal ini dibenarkan Ustaz? Jazakumullah khairan. Di antaranya bahwasanya ada memang riwayat bahwasanya kalau kita melihat di kuburan kafir, maka fabashirhu, berikanlah kabar gembira dengan siksa ya neraka baginya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak ada kemuliaan bagi orang kafir yang mati dalam keadaan kekufuran. Jadi boleh kita mengatakan begini bahwasanya ya rasakanlah ancaman yang Allah yang jadikan kepadamu. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pada waktu perang Badar menyebutkan kepada orang kafir yang meninggal dunia, bukankah kalian telah merasakan apa yang diancamkan atau dijanjikan Allah kepada kalian dari azab? Ya, maka ini termasuk dibolehkan bagi kita untuk memberikan kabar tersebut, gembira tentang, bukan kabar gembira, kabar gembira keburukan baginya maksudnya. Jadi demikian. Namun demikian bahwasanya apakah boleh kita bersiarah kepada kuburannya orang kafir? Maka jawabannya boleh kita bersiarah ke kuburannya orang kafir, karena tujuannya di antara bersiarah adalah kita mengingatkan kepada kematian. Jadi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah meminta izin untuk memohonkan ampun untuk ibunya, tetapi beliau tidak diizinkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Astazantu Rabbi an astaghfira laha." Saya meminta izin untuk memohonkan ampun untuk ibuku yang telah meninggal. "Falam ya'zan li." Maka Allah tidak mengizinkan bagiku. "Wastazantu," saya meminta izin untuk an azura qabrha, untuk saya menziarahi kuburnya. "Fa'uzin ali," maka diizinkan bagiku. Oleh karenanya bersiarah kubur, ya bersiarah kubur itu meskipun kepada orang kafir dibolehkan, karena ya disebutkan fa'inha tusakkiral al mauta al akhirah, di tujuannya untuk mengingatkan kita kepada kematian. Ini hadis juga hadis yang sahih. Demikian bahkan disebutkan tadi sebagaimana penanya dalam hadis yang lain, "Haisuma mararta marartu bi qabrin kafir fabashirhu annar." Ketika beliau menyebutkan "Haisuma takala mararta," kalian atau kamu melewati kuburan orang kafir, maka fabashirhu binnar, maka berikanlah kabar gembira dia neraka. Jadi yang ditanyakan tadi penulis adalah hadis ya yang sahih yang disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah sahih, maka perintah Rasulullah SAW boleh atau bahkan dianjurkan kita memberikan kabar, fabashirhu, berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan adanya neraka ketika kita melewati kuburnya orang kafir. Tapi meskipun demikian bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya boleh kita bersiarah tetapi kepada kuburnya orang kafir, tetapi tidak boleh kita mendoakan kebaikan atau ampunan. Doakan atau ingat apa, doakan atau kabarkan kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan neraka. Jadi boleh bersiarah ke kuburan orang kafir, tetapi kita tidak boleh mendoakan ya, rahmat dan ampunan mereka, tetapi kita bahkan memberikan kabar gembira, ya kabar buruk, ya kepadanya, yaitu dengan neraka yang Allah janjikan kepadanya. Jadi inilah wallahu alam. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya dari 08134163 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa hukum menerima makanan tahlilan dari tetangga kami, dan bolehkah kami memakan makanan tersebut? Jazakumullah khairan. Ya. Tahlilan yang disebut-sebut orang sekarang, ada acara yang dilakukan oleh ahli mayit setelah meninggal, yaitu membuat acara makan-makan, kemudian mengundang orang untuk berceramah atau membaca Al-Quran. Ini yang disebut dengan tahlilan, atau mereka mengatakan acara kematian. Jadi bagaimana hukum memakannya? Kalau kita datang di sana untuk sengaja memakannya, maka hukumnya makruh. Ya, makruh hukumnya, dilarang atau tidak boleh kita memakan makanan orang yang sedang berduka. Karena yang dianjurkan kepada kita untuk memakan makanan. Ya, tetapi kalau kita memakan makanan yang menyusahkan mereka, maka tidak boleh. Kemarin telah dibahas bahwasanya, kalau seandainya kita datang ke sana, kemudian sama-sama kita membuat makanan, ya kita sama-sama membuat makanan untuk kita makan, karena memang waktunya mau makan. Ya, daripada pulang ke rumah, kita sama-sama membuat makanan, kita beli bahannya, kemudian kita masak di rumahnya, sama-sama membuat makanan untuk kita makan bersama, maka ini person yang lain. Tetapi kalau kita menerima makanan dari orang yang meninggal, maka ini adalah makruh hukumnya, karah hukumnya. Bahkan sebagian ulama keras mengatakan bahwasanya haram hukumnya. Ya, ini kalau bagi kita yang datang. Adapun kalau kita dibawakan, maka hukum makanan tersebut adalah boleh. Karena kita dibawakan. Ya, hadiah dari orang mukmin adalah boleh. Ya, meskipun acaranya acara yang tidak disyariatkan, karena kita tidak berhubungan dengan acaranya. Ketika kita dibawakan, maka lain persoalannya. Maka kita boleh memakannya. Wallahualam. Ya, baik Ustaz. Kita angkat pertanyaan dari pendengar setia kita, Bapak Latif di Kendari Cadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol, silakan. Ya, syukran, Pak Ustaz. Nah, ini yang terkait dengan taksi-taksi, ya. Nah, sekarang Pak Ustaz masih banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Sebagian kaum muslim itu masih melakukan acara-acara seperti yang dijelaskan tadi, yaitu seperti misalnya membacakan Al-Quran dari itu sampai ketiga, ketujuh dan seterusnya, mengundang penceramah dan sebagainya. Nah, ini jelas acara-acara seperti ini, seperti yang dijelaskan tadi, itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Nah, yang menjadi masalah, siapakah sebenarnya yang memikul dosanya ini, Pak Ustaz? Apakah si ahli mayat atau si penyelenggara ini, atau semua yang turut mendukung acara tersebut itu mendapatkan bagian daripada dosa? Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mengenai tahlilan. Nah, ini tahlilan ini sudah bergeser lagi istilahnya menjadi pelepasan. Nah, bukan lagi tahlilan ketiga, ketujuh dan seterusnya, ini ada lagi acara istilah baru, yaitu pelepasan. Ya, sampai 40 hari diadakan acara pelepasan. Bahkan ini dilakukan oleh sebagian komunitas kaum muslimin itu, suku-suku tertentu. Tidak seingat ini saya dengar. Sampai memotong sapi, minimal kambing dan sebagainya. Nah, ini diundang, ini mereka mengundang kayak pesta besar. Nah, tentu juga acara ini tidak ada contohnya dari sesuatu, tapi keyakinan mereka bahwa diistilahkan pelepasan itu karena si mayat ini setelah meninggal itu meninggalkan roh itu, masih keyakinan mereka masih berada di dalam rumahnya selama 40 hari. Nah, ketika 40 hari itu sampai, cukup 40 hari mereka yakin bahwa si roh ini sudah meninggalkan rumah ini, maka diadakanlah pelepasan. Istilah mereka lagi ini. Nah, yang menjadi masalah ini, makanan yang mereka sajikan ini kepada para undangan ini, para hadirin atau yang diundang ini. Nah, ini mereka menganggap sebagai sedekah. sedekah. Apakah ini memang betul ini termasuk sedekah ini, sementara acaranya acara tertolak atau acara yang tidak disyariatkan? Nah, jelas ini juga hanya menjadi pertanyaan saya, makanannya ini Pak Ustaz, apakah ini dimakan oleh orang kemudian itu dianggap sedekah, dan ini sedekah ini pahalanya mengalir kepada si mayat. Nah, ini mohon penjelasannya Pak Ustaz. Syukran. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama bahwasanya siapakah yang berdosa ketika ada orang yang melakukan suatu bentuk-bentuk atau amalan keagamaan yang disandarkan kepada agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, jadi bid'ah itu adalah suatu perkara agama atau amalan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama, kalau orang melakukan demikian ini, tentunya amalannya tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna faradun, maka saya melakukan amalan yang tidak ada contohnya, maka amalan itu adalah tertolak. Kemudian yang kedua, siapa yang berdosa? Tentunya yang berdosa setiap orang yang berkompeten dalam hal tersebut. Ya. Jadi semua orang asalnya dia berdosa, baik yang menyelenggarakan maupun yang memfatwakan. Hanya saja ada nanti dosanya yang mafur, ada orang yang diampuni dosanya, manakala mungkin dia tidak tahu urusan itu. Dia meyakini bahwasanya itu adalah perkara yang baik, maka dia ini adalah minimal tidak diterima amalnya, tetapi minimal dia berdosa tapi diampuni dosanya ketika dia melakukan satu kebid'ahan. Tapi ada orang yang berfatwa yang dia ini mungkin tahu bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya, dan ini termasuk perkara ibadah yang tidak dianjurkan, tetapi dia berfatwa dengan akalnya, dengan istihadnya yang tidak mengikuti ya kaidah istihadnya para ulama yang mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak, dia tidak mengetahui bahwasanya tidak boleh berfatwa dalam hal-hal agama yang tidak sesuai dengan ya, ketentuan dari agama atau perkara kebid'ahan. Maka jelas yang berdosa adalah orang yang berfatwa dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya itu adalah perkara yang tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah. Bahkan dia ini yang menanggung dosa-dosa tadi, orang yang melaksanakannya yang telah diampuni karena ketidaktahuannya. Jadi siapa yang berdosa? Semua orang yang melakukannya berdosa. Tapi ada orang yang makfurun, diampuni dosanya. Ada orang yang tidak diampuni dosanya, bahkan dilipat gandakan dosanya, karena dia adalah orang yang mengajak kepada keburukan. Ya. Ini yang dalam soal siapa yang menanggung dosanya dari orang yang melakukan amal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang kedua bahwasanya disebutkan tadi bahwasanya ada semacam acara baru lagi atau adat baru, atau sudah lama mungkin ini adat kebiasaan, tetapi adat kebiasaan itu kita lihat yang menimbang adalah agama. Bukan agama ditimbang oleh adat kebiasaan. Adat kebiasaan yang menimbang adalah agama. Dulu di zaman Rasulullah banyak adat-adat kebiasaan yang rusak, yang dihapus oleh Islam ketika datang Islam. Oleh karenanya kita juga di sini, ya di mana saja kita berada, ya di suku mana saja, kalau adat itu, ya kebiasaan kita ditimbang dengan Islam. Selama adat itu tidak bertentangan dengan Islam, maka boleh. Tetapi kalau bertentangan dengan Islam, maka tidak boleh. Termasuk tadi, acara pelepasan 40 hari, diyakini ruh itu masih berterbangan, berada di sekitar rumah, nanti 40 hari. Dari mana keyakinan demikian ini? Padahal ini perkara gaib. Maka tidak boleh kita meyakini perkara gaib kecuali ada dalilnya. Jadi, ini adalah sama sekali tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya ruh itu masih bergentayangan atau berkeliaran di sekitar rumah selama 40 hari. Maka diadakanlah acara pelepasan. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran, tidak ada dalilnya dari As-Sunnah, tidak ada juga dari perkataan sahabat. Maka ini kita buang-buang jauh-jauh dari penulisan ini. Oleh karenanya kita melihat apakah ini bertentangan. Jelas bertentangan. Yang kedua disebutkan tadi, bagaimana makanan yang katanya untuk sedekah. Perhatikan, kalau sedekah itu memberikan kepada orang miskin, sementara yang diundang biasanya bukan orang miskin, biasanya pejabat, ya gubernur, wali kota yang diundang, ya atau orang-orang kaya. Padahal ini katanya untuk sedekah. Kalau mau sedekah, ya sedekahkan saja diniatkan kepada si mayit pahalanya. Ini boleh. Tapi kalau acara-acara begitu, karena acara demikian ini, kalau dianggap satu ibadah atau sedekah, maka haruslah dua syarat terpenuhi. Ikhlas Yang kedua, ada contohnya. Kalau tidak ada contohnya, maka semua ibadah-ibadah tersebut tidak ada manfaatnya. Man amila amalan laisa alihi amruna faraddun. Siapa melakukan satu amalan yang tidak aku contohkan, maka tertolak. Siapa yang memerintahkan kita sedekah? Rasulullah. Siapa yang memerintahkan kita untuk menghibur orang mayat? Ya, ahli kubur mayat, Rasulullah. Siapa yang memerintahkan kita untuk memberikan makan kepada membantu orang memberikan makan kepada si mayat? Rasulullah. Rasulullah merintahkan kepada kita ya untuk bersedekah. Apakah Rasulullah mencontohkan bahwasanya cara bersedekah adalah dengan mengadakan pelepasan hari ke-40? Tidak ada dalam Islam. Itu adat yang menyelisih daripada agama kita. Maka ketika kita berharap pahala dari acara tersebut, atau kita berharap mayit mendapatkan pahala dari acara tersebut, tidak. Ya, tidak dapat pahala. Karena ketegasan dari Rasulullah, siapa yang melakukan satu amal ibadah yang tidak pernah kami contohkan, maka raddun, tertolak. Jadi tidak dapat pahala, sia-sia, bahkan ya bisa jadi terancam. Ya, orang yang buat bid'ah dalam agama nanti di hari kemudian diusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di antara sebabnya mereka membuat satu bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allah. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Dan nampaknya pertanyaan Pak Latif merupakan penutup di kesempatan kali ini. Mungkin ada ikhtitam yang disampaikan, tafadhol. Ya, sebagai ikhtitam bagi kita bahwasanya kita mengetahui bahwasanya kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Oleh karenanya hendaklah kita mempersiapkan diri, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Wa ma tadri nafsun madza taktibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamutu. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun jiwa yang mengetahui apa yang dilakukan besok hari. Apakah kita masih hidup besok hari? Dan tidak seorang pun jiwa mengetahui di mana tempat dia mati. Bisa jadi besok hari dia sudah mati, atau bisa jadi malam sebentar dia sudah mati. Ya, oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu kepada suatu hari yang kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah di hari tersebut, yaitu hari kiamat. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian kita akan dibalas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Oleh karenanya Allah SWT mengatakan kepada kita, orang yang misal al-haqqu mutakasur, ya, mengumpulkan banyak harta itu melalaikan kalian, hatta zurtumul makabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Kalau sudah masuk kuburan, maka tidak lagi berguna harta tersebut. Oleh karenanya, marilah kita sisa-sisa hari kita ini kita gunakan mengumpulkan bekal kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika.